Mitra Bisnis Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membebaskan 3 dokter kandungan yang sebelumnya dihukum 10 bulan penjara karena kasus malpraktek yang menewaskan seorang pasien di Manado. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi hukum Gabriel Mahal. Pak Gabriel, bagaimana komentarnya soal ini? Mestinya kalau di sejak pada saat penyidikan itu, di tingkat kepolisian ya, mestinya ada pihak-pihak yang memang lebih bertanggung jawab atas peristiwa itu dulu. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang ngerti soal praktek kedokteran ini. Ada misalnya gini, kalau misalnya pasiennya itu biasa saja, misalnya ditangani oleh dokter-dokter yang terlibat kasus itu, dan kemudian sekarang diperiksa dan bebas itu ya. Kalau ada pasien yang katakan lebih secara finansial lebih ini, baru ditangani oleh dokter-dokter yang memang seharusnya itu. Nah, mereka ini kan berada di bawah, kalau saya nggak salah ya, mereka ini kan berada di bawah pengawasan sebenarnya. Dan memang mestinya mereka tidak melakukan itu. Tapi situasinya adalah kita memang kekurangan dokter kan. Ada kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi kemudian ketika ada, boleh dibilang quote-unquote, malpraktek seperti itu ya, itu memang akhirnya yang menjadi risiko pasien. Tetapi sebenarnya gini, di Indonesia itu kita harus mengakui juga bahwa banyak terjadi kasus-kasus malpraktek dan tidak cukup perlindungan hukum bagi para pasien yang menjadi korban malpraktek. Ini memang mesti harus balance antara tanggung jawab profesional seorang dokter terhadap pasien, masyarakat. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau terjadi hal-hal seperti ini, apakah masyarakat diam saja atau harus melakukan upaya untuk memperjuangkan haknya? Saya kemarin diminta tolong ada satu kasus di mana pasiennya adalah dokter dan anak dari pasien itu adalah juga dokter. Dan menurut keterangan dokter itu ada kesalahan malpraktek dalam proses perawatan ayahnya. Nah, karena dia seorang dokter yang juga menekuni bidang itu, maka dengan sedikit lebih mudah menjelaskan ini loh kesalahan-kesalahannya, kesalahan prosedural, kesalahan SOP-nya. Coba kita bayangkan kalau masyarakat umum, masyarakat yang biasa. Ada 2 hal penting menurut saya dari kasus peristiwa yang ini. Ini udah terjadi, udah inkrah ya, udah punya kekuatan hukum tetap. Kita harus hormati putusan hakim itu. Pertama, bahwa profesi ini sendiri harus kembali melihat introspeksi dalam dirinya. Berapa jauh mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab itu sebagai suatu panggilan yang betul-betul taat pada tanda operasi itu. Karena itu yang saya dengar kalau mengikuti itu relatively aman. Saya kira peristiwa kemarin itu harus menegaskan kembali bahwa karena dokter itu manusia juga, maka dia harus benar-benar patuh dan taat pada SOP-nya dan juga pada panggilannya sebagai seorang dokter gitu. Itu profesi yang termasuk profesi mulia karena itu mereka pakai baju putih. Kedua, masyarakat juga harus diberi kesempatan, diberi hak untuk melindungi dirinya dan juga memperjuangkan hak-haknya. Nah, karena itu negara menurut saya wajib juga menyiapkan dokter-dokter ahli yang netral. Persoalan dalam kasus-kasus malpraktek, kalau misalnya semua dokter itu solid, kompak, kita tidak bisa buktikan apa-apa kan. Dalam perkembangan sekarang memang ada hukum tentang yang berkaitan dengan medical kedokteran gitu ya. Tapi Indonesia belum berkembang dengan baik. Tetapi saya kira negara harus menyiapkan ahli-ahli itu yang netral. Menurut Pak Gabriel, bagaimana seharusnya negara memenuhi kewajibannya pada soal kesehatan ini? Saya belum lihat sampai hari ini ada nggak misalnya dokter-dokter yang memang dipersiapkan khusus untuk melindungi pasien ketika dia menghadapi kasus-kasus seperti ini. Ada ahli-ahli yang benar-benar netral untuk memberikan kesaksian bahwa yes, terjadi malpraktek, terjadi kesalahan-kesalahan ini. Ada jaminan perlindungan bagi rakyat terhadap yang bisa menjadi korban malpraktek. Dan juga sekaligus dokter akan lebih hati-hati juga dalam merawat. Di sisi lain juga itu sekaligus juga untuk memberikan perlindungan bagi dokter itu sendiri. Karena kemudian dengan adanya tanda-tanda ahli, mereka nggak bisa diperlakukan sewenang-wenang dalam satu kasus gitu. Ahlinya harus didengar dulu betul-betul ahli yang kita apa yang netral yang disiapkan oleh negara untuk itu. Karena masyarakat lagi sulit meminatkan itu ya. Demikian praktisi hukum Gabriel Mahal, saya Gery Sadewa.